Oke, Jazz Hip-Hop Production Ndrek Ekehe MC Adon Bituri Digor DJ Toto Bondo banding koncomu aku iki seneng kowe nganti ora iso turu nganti atiku iki tak ditut suarane mergo aku kepikiran diramu tekan mimpiku aku iki seneng kowe tapi duwe liyane rupamu pancen ayu ning atimu babu lek lanangan sing suke pancen kuwi toploroke kape dadi siji atine nanging kabeh kuwi wis ilang dalane kowe mletas lunga teko atiku iki embuh ning ngendi lungamu ninggalke awakku iki nanging piye meneh atiku sumeleh yo wis kowe lunga aku yo mung iso pasrah rupamu pancen ayu ning atimu babu mikir warai aku kentir rupamu pancen ayu ning atimu asu golek lanangan sing sugih ning tok lorotke jalu apa meneh koe isih kurang akeh kabeh wis tak nehi pancen kowe kuwi ra tau ngerteni sifatmu koyo asu atimu koyo londe kowe kuwi pancen diprupa